إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوانا في الدين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas di Syarh Kitab Al-Tauhid. Masuk pada bab yang berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, babun min asyirki iradatul insan bi amalihi dunya. Di antara kesyirikan iradatul insan bi amalihi dunya. Kehendak seseorang untuk mendapatkan dunia dalam amalannya. وقال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الآيتين. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan balasan yang sempurna kepada mereka terhadap amalan-amalannya di dunia tersebut. Wahum fiha la yubkhasun, dalam keadaan mereka tidak dirugikan di dunia. Qala Syekh Habibullah Ta'ala al-ayat tsaniyah, qala Allah Ta'ala. Ayat yang kedua, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala lanjutkan ayat tadi. Masyur Hud. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat kecuali neraka. وحبط ما صنعوا, dan gugurlah, lenyaplah amalan-amalan yang mereka lakukan di dunia. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, dan sia-sialah amalan-amalan yang telah mereka lakukan. Dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang balasan orang yang menginginkan dunia dalam amalannya. Di dunia bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Akan tetapi di akhirat nanti mereka tidak mendapatkan bagian. Bisa jadi di dunia mereka tidak dirugikan, diberikan apa yang diinginkannya. Akan tetapi di akhirat nanti gugurlah amalan-amalan yang mereka lakukan, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan habibullah taala munasabatul bab li kitab tauhid. Korelasi bab dengan kitab tauhid. Bayanu anna al-amala li ajli dunya syirkun. Penjelasan bahwasannya beramal untuk dunia ini merupakan kesyirikan. Ya. Dikarenakan dalam kitab ini disebutkan tentang tauhid, macam-macam tauhid, bentuk-bentuk tauhid, dan lawan daripada tauhid yaitu kesyirikan. Di antara kesyirikan ada beramal untuk dunia. Amalan soleh yang dilakukannya untuk mengharapkan dunia. Ini adalah kesyirikan. Yunafi kamal tauhid. Menafikan kesempurnaan tauhid. Kemaksiatan atau kedurhakaan ada yang menafikan asal tauhid, ada juga yang menafikan kesempurnaan tauhid. Kalau menafikan asal tauhid, ini bisa jatuh kepada kesyirikan, ya, bahkan kekafiran. Nah, kalau kedurhakaan yang dilakukannya menafikan asal tauhid. Ada juga kedurhakaan-kedurhakaan yang menafikan kesempurnaan tauhid. Dan macam dia masih bertauhid, tapi kurang tauhidnya. Nah, wayuhbitul amala, dan juga beramal untuk dunia menghapuskan amalan. Apakah semua amalan terhapus ataukah amalan yang dilakukan untuk mendapatkan dunia saja? Dalam hal ini seperti halnya riya. Riya menghapuskan amalan, tapi amalan yang disertai riya padanya saja. Adapun amalan-amalan yang lain tidak hapus. Seseorang misalkan dia melaksanakan sholat, melaksanakan haji, bersedekah. Sholatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hajinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sodakohnya ingin mendapatkan pujian dari manusia. Maka yang hapus adalah amalan sodakohnya. Adapun sholatnya makbul, diterima dikatakan ikhlas. Hajinya diterima dikatakan ikhlas. Hanya menghapuskan amalan yang setaria padanya. Begitupun beramal untuk dunia. Tidak menghapuskan semua amal. Tapi hanya menghapuskan amalan yang diniatkan untuk dunia tadi. Ya. Seperti hanya tadi. Seorang melaksanakan sholat, haji. Sholatnya karena Allah, tapi hajinya karena dunia. Ya. Hanya ingin mendapatkan gelar, hak misalnya. Supaya naik jabatan, lain sebagainya. Nah, ya. Maka sholatnya terima, dikatakan ikhlas. Tapi hajinya dikatakan untuk dunia. Nah, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hapus amalannya. Beda dengan kesyirikan yang besar. Ya. Ini bisa menghapuskan semua amalan. Sesajian-sesajian misalkan. Persembahan-persembahan kepada jin, syaitan. Meminta-minta ke kuburan. Ini bisa menghapuskan semua amalan. Allah mengatakan, walau asyraku lahabitu anhum. Maka nu ya malu. Kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, syirik yang besar, akan hapuslah semua amalan yang telah mereka lakukan. Ya, kalau kesyirikan yang besar, hapus semuanya. Seseorang dia melaksanakan ibadah, sholat, puasa, haji dan ibadah yang lainnya, kemudian dia membuat sesajen-sesajen persembahan kepada para jin, para syaitan, para penunggu satu tempat, hapus amalan sholatnya, hapus amalan puasanya, amalan hajinya, semua amalannya hapus. Nah, ini kalau kesyirikan yang besar. Wa yaftariku anil babil ladzi qablahu, dan berbeda dengan bab yang sebelumnya. Apa bab yang sebelumnya? Tentang apa? Riya. Ya. Anna hadha amalun li ajli dunya yusibuha. Sesungguhnya, nah, amalan ini dalam bab yang kita bahas ini beramal untuk mendapatkan dunia. Wal murai amala li ajil madhi faqat. Adapun orang yang riya beramal untuk mendapatkan pujian saja. Ini perbedaannya. Ya. Untuk mendapatkan pujian. Adapun bab ini beramal untuk mendapatkan dunia. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan contoh tentang keadaan orang yang hijrah, ya. Ketika menyebutkan hadis tentang pentingnya niat dalam suatu amalan dan pentingnya keikhlasan dalam suatu amalan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal itu dengan niat-niatnya, dan sesungguhnya setiap orang tergantung dengan apa yang diniatkannya. Rasul memberikan contoh tentang hijrah. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, atau hijrahnya dikarenakan perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya. Nah, seorang hijrah berbeda-beda. Ada yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Nah, ada juga yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia. Di negeri kafir misalkan, dia tidak punya pekerjaan. Niat hijrah, mudah-mudahan di tempat hijrahnya ini dia bisa mendapatkan usaha yang layak, misalnya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka menjaga agamanya, tapi ingin mendapatkan dunia sesuai dengan apa yang diniatkannya. Atau dia lagi kafir, susah untuk menikah. Nah, ya, maharnya misalkan besar-besar dan sebagainya. Ya. Dia hijrah. Nah, untuk mendapatkan perempuan. Ada yang dikafir, misalkan perempuan yang dicintainya hijrah. Dia pun ikut hijrah hanya untuk menikahi perempuan yang dicintainya tadi. Sesuai dengan apa yang diniatkannya. Bisa jadi dia mendapatkan apa yang diniatkannya. Ya. Ketika dia hijrah misalkan tadi, nah, mendapatkan usaha, berkembang usahanya menjadi kaya raya. Atau ketika dia hijrah mendapatkan perempuan yang dicintainya, bisa dinikahinya, tapi tidak mendapatkan bagian di akhirat nanti. Nah, ya ini ya amalannya untuk mendapatkan dunia. Bisa jadi dunia dia dapatkan, tapi tidak mendapatkan bagian di akhirat nanti. Nah, mana ayat yuridul hayata dunya wa zinataha. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, ay yuridu bi amalihi sawaba dunya wa malaha. Ya. Maknanya, dia menginginkan dengan amalannya balasan dari dunia dan harta dunia. Ya. Pada amalannya menginginkan balasan dunia dan harta dunia. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nuwaffi ilaihim, makna akan kami berikan balasan yang sempurna kepada mereka. Nuwaffiru lahum sawaba a'malihim bisihati wasurur bil ahli wal mal wal walad. Ya. Maknanya akan kami berikan balasan yang sempurna kepada mereka. Ya. Amalan yang dilakukan oleh mereka karena dunia, Allah pun akan berikan balasan di dunia berupa kesehatan, ya. Kemudian kesenangan, kebahagiaan bersama istri, harta dan anak. Nah, sehingga kebaikan-kebaikan yang dilakukan seseorang di dunia ini bisa mendapatkan balasan di dunia itu. Yang ikhlas ataupun yang tidak ikhlas. Nah, kadang-kadang mendapatkan balasan di dunia tersebut. Seperti hanya digambarkan dalam ayat tadi. Orang yang amalannya menginginkan harta dunia, Allah berikan balasan di dunia. Berupa kesehatan, kebahagiaan bersama istri, bersama anak-anaknya. Kebahagiaan, kesenangan mendapatkan harta. Nah, la yubkhasun, dan mereka tidak dirugikan di dunia. Jadi kurangi, la yunqasun, jadi kurangi. Nah, jatahnya di dunia tersebut. Ya. Wa habita batula, dan hapuslah, gugurlah, maknanya batillah. Ma sana'u fiha, apa yang mereka lakukan di dunia tersebut. Fil akhirah falam yakun lahum sawabun alai, di akhirat mereka tidak mendapatkan balasan terhadap amalannya. Li'annahum lam yuridu bihil akhirah, dikarenakan mereka tidak menginginkan akhirat dengan amalan yang dilakukannya sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya dunia, ya mereka dapatkan dunia. Di akhirat tidak ada bagian. Ya. Kenapa? Dikarenakan mereka meniatkannya dunia. Kalau meniatkannya pujian, mendapatkan pujian. Di akhirat tidak mendapatkan pujian. Ya. Berbeda halnya dengan orang yang dia melaksanakan amalan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mendapatkan pujian dari manusia. Dzalika busra lil mu'min. Itu merupakan kabar gembira bagi seorang mukmin. Ya. Ketika seorang mukmin melakukan amalan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia mendapatkan pujian, sanjungan dari manusia. Ini kabar gembira yang Allah segerakan bagi seorang mukmin. Nah, ya. Tapi kalau dari semula amalannya untuk mendapatkan pujian dari manusia, kemudian dia mendapatkan pujian dari manusia, ini bukan kabar gembira. Ya. Kenapa? Dikarenakan dia hanya mendapatkan itu saja. Adapun di akhirat tidak mendapatkan apa-apa, sesuai dengan apa yang diniatkannya. Nah, wa inna malikulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya bagi setiap orang sesuai dengan apa yang diniatkannya. Kalau niatnya dunia, hanya mendapatkan dunia saja. Akhirat tidak mendapatkan bagian apa-apa. Tapi ketika seorang niatnya untuk akhirat, akhirat dia dapat, dunia pun dia dapat. Nah, zillahu fi harsi. Ya, aku akan tambahkan dalam usaha yang tersebut. Ini bagi orang yang menginginkan kehidupan akhirat. Ya. Akhirat Allah berikan, dunia pun Allah berikan kepadanya. Nah, sehingga kalau kita meyakini ayat-ayat tadi, yang menginginkan kehidupan dunia, hanya diberikan dunia saja. Akhirat tidak ada bagian. Tapi bagi orang siapa yang menginginkan akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala berikan akhirat, ya, balasan di akhirat, di dunia pun Allah berikan balasan. Sehingga kalau kita benar-benar menggunakan akal sehat kita, tentunya kita akan semangat melaksanakan amal untuk akhirat. Kenapa? Dikarenakan dengan melaksanakan amal untuk akhirat, akhirat akan mendapatkan bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala, dunia pun akan mendapatkan bagiannya. Nah, makna al-ayataini ijmalan, makna kedua ayat secara global. Ana man kanatid dunya hammahu wa talabtahu fanawaha bi'a'malihi wa lam yaltafit lil akhirah. Sesungguhnya barang siapa dunia menjadi tujuannya dan engkau mencari dunia dan meniatkannya, meniatkan dunia terhadap amalan yang dilakukannya tanpa menoleh kepada akhirat, jazahullahu bihasanatihi fid dunya insya'a, maka Allah akan balas, nah, dengan kebaikan di dunia apabila Allah menghendakinya. Ya. Akan diberikan balasan tetap. Allah tidak zalim. Nah, orang yang melakukan amalan di dunia, ya, walaupun dia meniatkan amalan tersebut untuk dunia, tidak menilik, tidak menoleh ke akhirat, Allah akan memberikan balasan dengan kebaikan di dunia. Kama fil ayatil ukhra, sebagai dalam ayat yang lain, man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Barang siapa yang menginginkan al-ajilah, kehidupannya sekarang, masa duniawi, barang siapa yang menginginkan dunia, akan kami segerakan untuknya di dunia ini apa yang kami kehendaki kepada orang yang kami kehendaki. Allah akan segerakan. Kalau dia menginginkan dunia, Allah akan segerakan. Nah, apa yang diinginkannya? Nah, summa yufdi ila al-akhirati wa laysa lahu hasanatun yu'ta biha jazaa. Kemudian ketika di akhirat nanti tidak ada kebaikan untuknya yang diberikan sebagai balasan untuknya. Kenapa dikatakan yang dia inginkan dunia? Diberikan dunia tapi di akhirat tidak diberikan balasan. Nah, disegerakan di dunia diberikan tapi di akhirat tidak mendapatkan bagian. Sekali lagi, hayat yang kita bacakan ini hasungan. Supaya tatkala kita beramal, nah, target kita akhirat. Kenapa? Dikarenakan kalau kita meniatkan untuk akhirat, akan diberikan balasan di akhirat nanti. Di dunia pun, akan diberikan bagian. Nah, berbeda halnya dengan seseorang yang berniat untuk dunia. Kalau beramal untuk dunia, kadang-kadang dia mendapatkan dunia tersebut. Di akhirat rugi. Tidak mendapatkan bagian. Nah, sia-sia apa yang dilakukannya. Ketika seorang beramal untuk mendapatkan pujian. Mendapatkan pujian dari manusia. Tapi di akhirat rugi. Tidak mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika seorang beramal untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Prioritasnya untuk akhirat. Di akhirat akan mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Balasan yang sempurna, balasan yang baik. Di dunia pun Allah subhanahu wa ta'ala membuat manusia senang, cinta kepadanya. Bahkan manusia memuji-mujinya, menyanjungnya. Dua keuntungan bagi orang yang beramal untuk akhirat. Mendapatkan keuntungan di akhirat, di dunia pun mendapatkan keuntungan. Nah, berbeda dengan orang yang berniat untuk dunia. Bisa jadi mendapatkan keuntungan di dunia, tapi di akhirat tidak mendapatkan bagian sama sekali. Nah, padahal hidup kita ini bukan untuk dunia. Dunia hanya sementara. Kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Nah, sehingga kalau kita memiliki himmah, cita-cita, maka cita-cita yang paling tinggi itu untuk akhirat nanti. Kehidupan yang abadi. Nah, munasabatu dzikril ayataini fil bab. Korelasi penyebutan dua ayat dalam bab ini. Annahuma bayyanata hukma man arada bi'amalihi dunya. وَمَالُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ. Sesungguhnya, kedua ayat ini menjelaskan tentang hukum barang siapa yang menginginkan dunia dalam amalannya. Dan tempatnya nanti di dunia dan di akhirat. Bagaimana kesudahannya di dunia dan di akhirat. Kesudahannya di dunia bisa jadi dia mendapatkan apa yang diniatkannya. Tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ma'istafadu minal ayatain, faedah apa saja yang diambil daripada dua ayat ini? Yang pertama, fihima anna syirka muhbitun lil amal. Dalam kedua ayat ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan menghapuskan amalan-amalan. Wa anna iradata dunya wa zinataha bil amali muhbitun lahu. Sesungguhnya menginginkan dunia dan perhiasannya terhadap amalan yang dilakukannya bisa menghapuskan amalan itu. Jelas disebutkan tadi. Nah, hapus amalan tersebut di akhirat nanti. Gak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang beramal untuk mendapatkan dunia dan perhiasannya. Yang kedua, fihima annallaha qad yazil kafira wa talibat dunya bihasanatihi fid dunya. وَلَا يَبْقَى لَهُ فِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةٌ يُجَازَ بِهَا. Dalam kedua ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang memberikan balasan kepada orang kafir dan orang yang berniat untuk dunia, mencari dunia ya dalam amalannya, kadang-kadang Allah berikan balasan dengan kebaikan-kebaikan di dunia. Ya, tadi berupa kesenangan, nah, kesehatan, ya, senang dengan adanya harta, senang memiliki istri, anak-anak, dan sebagainya. Lihat orang kafir misalnya. Ya. Kadang-kadang orang kafir yang di dunianya memiliki akhlak yang baik misalkan. Nah, diberikan balasan kebaikan, tapi hanya di dunia saja. Orang kafir yang jujur misalkan. Nah, orang kafir yang memiliki sifat yang baik misalkan. Ya. Tapi dia kafir, di dunia kadang-kadang diberikan balasan Allah Subhanahu wa taala. Berupa kebaikan-kebaikan di dunia, tapi di akhirat tidak mendapatkan bagian. Nah, begitu pun orang mukmin yang meniatkan dunia dalam amalannya kadang-kadang mendapatkan kebaikan di dunia, tapi di akhirat tidak mendapatkan balasan. Wala yabqa lahu fil akhirati hasanatun yujaza biha. Dan tidak ada di akhirat suatu kebaikan yang dibalas untuk amalannya tersebut. Nah, yang ketiga, fihi matahdiru syadid min iradati dunya bi amal akhirah. Di dalam kedua ayat ini merupakan peringatan yang keras. Nah, min iradati dunya, dari menginginkan dunia terhadap amalan akhirat. Nah, amalannya amalan ibadah, amalan untuk akhirat, tapi meniatkan untuk dunia. Nah, ini peringatan yang keras. Adapun kalau amalannya amalan dunia dan dia meniatkan untuk dunia, ini wajar-wajar saja. Seorang berdagang misalkan, amalan dunia. Dia meniatkan supaya mendapatkan keuntungan di dunia. Apa-apa. Nah, ya. Seorang bekerja misalkan, meniatkan supaya mendapatkan penghasilan. Nah, ya. Seorang ganti usaha ini, usaha itu, supaya nambah penghasilannya untuk dunia, niatnya. Gak apa-apa. Dikarenakan amalan dunia. Tapi kalau amalannya amalan akhirat, amalan ibadah, ya, dia niatkan untuk dunia, nah ini mendapatkan peringatan yang keras. Nah, sehingga sekali lagi, amal ibadah yang kita lakukan, kenapa kita niatkan? Ikhlas mengharapkan itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan untuk dunia. Kalau untuk dunia sia-sia. Bisa jadi mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia, tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Yang keempat, fihi malhasu ala iradatil akhirah bil a'mali shalihah. Dalam kedua ayat ini merupakan hasungan. Nah, untuk menginginkan akhirat dalam amalan-amalan soleh. Dalam amalan soleh yang kita lakukan, naklah yang kita inginkan adalah kehidupan di akhirat nanti. Nah, dikarenakan kehidupan di akhirat nanti, kehidupan yang abadi, yang kekal. Ya. Nah, kalau kita meniatkan ibadah kita untuk kehidupan di akhirat nanti, nah, maka ini suatu keberuntungan. Keberuntungan di akhirat dan juga di dunia akan mendapatkan keberuntungan. Ya. Sehingga apapun yang kita lakukan di amalan-amalan soleh, niatkan untuk akhirat. Ya. Jangan untuk mendapatkan dunia atau mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia. Ya. Dikatakan tadi, dunia ini hanya sementara. Pujian manusia tidak mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Pujian manusia tidak menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, tapi tatkala seorang melakukan amalan, kemudian Allah memujinya, Allah mencintainya, ya, bagi suatu keutamaan. Dan tentunya amalan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yang didasari dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi SAW, bukan untuk mengharapkan dunia, bukan juga untuk mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia. Ya. Sekali dan semua amalan yang kita lakukan, amalan-amalan soleh, niatkan, ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan balasan di akhirat, di dunia pun Allah akan berikan balasan. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi ila huna. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.